Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara upaya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah yang kita bangun, ialah dengan menjalankan segala sesuatu yang bisa memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Di antaranya ialah dengan menebarkan salam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala dullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbabtum afsus salama bainakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna iman kalian hingga kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan? Bila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencinta. Kata Rasulullah SAW, afsus salama bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Ini prinsip isya'us salam. Ini hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini juga merupakan bukti ikhlasnya sebuah persaudaraan, sekaligus merupakan hak persaudaraan, hakul ukhuwah. Ketika berjumpa dengan seorang muslim, siapapun dia, maka kita menebarkan salam, menyampaikan salam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang Islam apa yang paling bagus, Islam apa yang terbaik, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, tut'imu ta'am wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'arif. Islam yang terbaik ialah engkau memberi makan orang lain dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Menyebarkan salam itu menumbuhkan rasa cinta. Menebarkan salam itu menumbuhkan rasa ukhuwah. Menebarkan salam itu menghilangkan permusuhan, menghilangkan kedengkian, menghilangkan kedongkolan amarah. Ketika terjadi sesuatu di antara dua orang muslim, perkara-perkara yang sifatnya pribadi atau perkara-perkara yang sifatnya duniawi, gesekan-gesekan, kerenggangan-kerenggangan, bahkan mungkin perselisihan, bahkan mungkin permusuhan, itu semuanya akan bisa cair, akan bisa selesai dengan saling menebarkan salam. Kita cermati hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seseorang muslim untuk memboikot saudaranya sesama muslim karena urusan pribadi atau duniawi lebih dari 3 hari. Di antara bentuk pemboikotannya, keduanya saling berjumpa, saling bertemu, yang satu berpaling ke sebelah kanan, yang lain berpaling ke sebelah kiri, tidak mau tatap muka, membuang muka ketika berjumpa. Tidak halal lebih dari 3 hari. Kata Rasul, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik dari 2 orang tadi ialah yang memulai dengan salam. Rasul menyebutkan solusi di akhir riwayat, menebarkan salam. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi dalam bukunya At-Tamhid, menyatakan bahwasanya ifsa'us salam, menebarkan salam, itu merupakan ilajun nabawi, merupakan solusi Nabi untuk menyelesaikan berbagai macam permusuhan, berbagai macam kedengkian, berbagai macam amarah yang muncul di kalangan kaum muslimin. Salam ikhwan, mencairkan suasana, bukti kecintaan, bukti ukhuwah, maka tebarkan salam. Insyaallah ta'ala akan muncul di tengah-tengah kalian rasa cinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling berukhuwah dengan bimbingan sunnah. Begitu pula barakallahu fikum, amal-amal yang lain yang membuat semakin kokohnya ukhuwah, semacam tazawur, saling menziarahi karena Allah Azza wa Jal, saling ziarah ke rumahnya saudara kita kaum muslimin. Dengan adanya tazawur akan saling rekat hubungannya, saling bagus komunikasinya, saling baik muamalahnya. Ziarah, apalagi ketika ziarah diiringi dengan memberikan hadiah buah tangan untuk saudara kita, ini sangat bagus. Juga diantaranya pula barakallahu fikum ialah al-muasah, menyantuni, membantu saudara kita yang memerlukan, namanya al-muasah. Ini merupakan alamatu sidqil ukhuwah, tanda-tanda kejujuran sebuah ukhuwah Islamiyah, tanda orang itu betul-betul menyayangi, mencintai saudaranya. Dia memberikan bantuan-bantuan yang dia miliki untuk kepentingan saudaranya tadi, namanya muasah. Namanya muasah. Ini dilakukan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah, jama'u ma kana 'indahum fi thawbin thumma qtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Asy'ariyyin, para sahabat dari kabilah Asy'ariyyin, itu dari kota, dari negeri Yaman, seperti Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya para sahabat kabilah Asy'ariyyin, apabila makanan mereka menipis, bekal makanan mereka menipis dalam peperangan, atau makanan keluarga mereka menipis di kota Madinah, mereka mengumpulkan semua yang ada pada mereka, sisa-sisa harta mereka di sebuah kain, kemudian dibagi rata oleh mereka semuanya 1 bejana. Kata Rasulullah SAW, mereka termasuk aku, aku termasuk mereka. Ketika sudah mulai menipis sembakonya ini, sudah mulai menipis harta bendanya, sudah sepakat, kumpulkan semua. Yang tinggal 1 kilo beras, sekilo beras, yang tinggal sekarung, bawa sekarung, yang tinggal sejumput, bawa sejumput, Al-Muhim di bawah sisa-sisa makanan yang ada, sembako yang ada. Setelah kumpul semuanya, dibagi rata. Orangnya berapa, jumlahnya berapa, dibagi rata. Yang tadi membawa satu jumput beras, dapat sekilo beras. Yang tadi membawa sekarung beras, dapat sekilo juga. Semuanya sama. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Solidaritas yang sangat tinggi. Luar biasa. Sesuatu yang enggak tergambar di benak kita, barakallahu fikum. Intinya, bukan harus kayak mereka. Iman antum belum kuat. Saya yakin iman antum belum kuat. Hah? Teman-teman yang ada di Padang Panjang ini, Padang Jaya ini. Di Padang Jaya lagi kehabisan sembako. Ya Allah ya ikhwan, kumpulkan semua yang tadi masjid. Ada yang bawa satu karung beras fulusnya 10 juta. Ada yang bawa 10 kilo beras fulusnya 10 ribu. Sisanya masing-masing. Jadikan satu, bagi rata. Anak enggak yakin iman antum kuat. Anak enggak yakin ya ikhwan. Kalau bisa luar biasa. Minimalnya yang kita teladani adalah al-muasah. Di antara bentuk jujurnya persaudaraan. Ketika antum mendapati saudara antum memerlukan sesuatu, bantu. Ulurkan tangan bantuan. Peka dengan keadaan dia. Tunjukkan solidaritas pada kaum muslim. Ini kalau terjadi luar biasa. Betul-betul antum itu menginginkan persaudaraan Islam yang luar biasa. Al-muasa. Dan yang namanya muasa, tidak semata-mata dengan harta benda. Yang namanya muasa itu macam-macam. Di antara bentuk al-muasa ialah al-muasa tu bil ilmi. Dengan ilmu. Dengan ilmu yang kamu mampu, engkau membantu kaum muslimin, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Kamu ajari mereka yang hak, ajari mereka mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Ada kalanya muasa bil mal, dengan harta benda, yang kayak tadi. Ada kalanya muasa bil jah, dengan kedudukan yang kamu miliki, posisi yang kamu punya, jabatan yang kamu punya. Jabatan itu kamu gunakan untuk membantu kaum muslimin. Meringankan beban kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada kalanya muasatun bil khidmah. Langsung melayani dengan badan kamu, dengan fisik kamu, membantu kaum muslimin. Atau muasatun bin nasihatul irsyad. Dengan nasihat kamu, bimbingan-bimbingan kamu, ujangan-ujangan kamu. Minimalnya dengan doa. Minimalnya dengan doa, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin. Intinya, sertai kaum muslimin dalam suka dan duka. Ukhuwah itu dalam suka dan duka. Ketika suka, bagus ukhuwahnya. Ketika berduka, ada musibah, semakin bagus, semakin kokoh, semakin solid ukhuwahnya. Hakadha, demikianlah yang namanya persaudaraan dalam Islam. Kalau ini terjadi, barakallahu fikum, akan terjaga ukhuwah tadi, langgeng ukhuwah tadi, akan bagus muamalah di kalangan kita kaum muslimin, barakallahu fikum. Tidak akan ada tindakan saling membenci, saling memusuhi, saling dongkol dan segala macam, tidak ada. Tidak ada, barakallahu fikum. Dikarenakan yang ada adalah upaya untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah tadi, barakallahu fikum. Yang terakhir. Terakhir ya. Yang terakhir pada kesempatan kali ini, bukan berarti selesai materinya, panjang materinya. Yang terakhir ialah barakallahu fikum. Ini perkara penting yang harus diperhatikan baik-baik. Terkait dengan babul muamalah. Muamalah interaksi dengan sesama kaum muslimin, sesama ikhwah. Terutama ketika mendapati ada sebagian teman kita, saudara kita, kaum muslimin yang kita pandang jatuh dalam sebuah kekeliruan, ketergelinciran. Yang ini penting untuk diperhatikan. Baik. Dalam babul muamalah barakallahu fikum, masing-masing kita ini harus bisa membawa diri dengan adab-adab Islam dengan norma-norma Islam, dengan akhlakul karimah yang dibimbingkan dalam Islam. Sekuat tenaga, jangan sampai masing-masing kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis, tindakan-tindakan yang tidak berakhlakul karimah, tindakan-tindakan yang menyalahi norma-norma muamalah. Itu semua akan memunculkan gesekan-gesekan negatif yang berbuah jelek pada persaudaraan. Menipu, muamalah yang jelek. Berdusta, bohong, muamalah yang jelek. Suka meremehkan orang lain, muamalah yang jelek. Ghibah, membicarakan aibnya orang lain, muamalah yang jelek. Barakallahu fikum. Tidak amanah, muamalah yang jelek. Temperamental, gampang marah dengan tanpa sebab yang jelas. Ini merusakkan ukhuwah. Begitu pula yang namanya su'udzon, selalu berburuk sangka dengan saudaranya. Sedikit pun tidak ada upaya untuk menasihati, tanasuh, nasihat. Tidak ada upaya untuk tawasi bilhaq, tawasi bersabar. Senangnya itu ialah melihat dari jauh, meraba, menganalisa, tapi dengan praduga, bukan dengan bukti yang nyata, bukan dengan bukti yang valid. Mengedepankan yang namanya su'udzon, bukan husnudzon. Ini semua akan menimbulkan gesekan-gesekan negatif. Ini saya sampaikan di kalangan, sering sekali terjadi di banyak tempat di kalangan kaum muslimin. Rusak ukhuwah Islamiyah gara-gara muamalah. Yang ini emosional, yang ini temperamental, yang ini niatnya baik, yang ini sambutannya jelek, ngamuk-ngamuk, marah-marah, uring-uringan, ribut. Yang ini dipercaya urusan bab muamalah duniawiyah, khianat, menipu, dan segala macamnya. Terjadi. Dan yang lebih sering terjadi adalah senangnya itu mengumpulkan rapor. Fulan, kok gitu ya? Ini kan, mestinya kan, harusnya, analisa, tambah bukti, tambah klarifikasi, tambah tabayun, tambah tersebut, langsung menghukumi. Fulan, tidak beres. Tidak ada upaya nasihat, sama sekali, dari luar. Menyimpulkan sendiri, akhirnya mengklaim sendiri. Akhirnya apa? Renggang hubungan. Ya, akhi, tidak. Sama dia saya gak mau. Kenapa ya akhi? Ini orangnya begini. Masa? Iya. Akhirnya muncul berbagai macam perkara yang gak diinginkan, barakallahu fikum. Gesekan-gesekan dalam babul muamalah, barakallahu fikum. Ketika ternyata diadakan klarifikasi, tabayun, didudukkan, ditanyai ada apa dan segala macamnya, ternyata perkara-perkara yang tidak pantas untuk disebutkan, barakallahu fikum. Ujung-ujungnya tidak ada yang namanya klarifikasi, cross-check berita. Ujung-ujungnya tidak ada yang namanya upaya menasihati dengan cara yang baik. Ujung-ujungnya mengedepankan yang namanya su'udzon. Sering terjadi. Ini semuanya harus dihilangkan dari kita semua, ikhwan fillah azakumullah, dan dari semua kaum muslimin, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, kedepankan yang namanya husnudzon, kedepankan yang namanya tabayyun, kedepankan yang namanya an-nasihah, sehingga ketika ada sesuatu yang muncul di tengah-tengah para ikhwah dan kaum muslimin, yang muncul bukan praduga dan praduga, tapi semuanya ada klarifikasi, ada penjelasan jelas, gamblang, diupayakan nasihah dengan cara yang baik, sehingga muamalah di antara kita menjadi muamalah yang hasanah, jadi muamalah yang sangat bagus dengan penuh cinta, kasih sayang, saling menghormati dan segala macamnya, dan menghilangkan segala sesuatu yang memperburuk ukhuwah yang ada. Maka satukan langkah, satukan kalimat, yang perbagus muamalah, perbaiki akhlak, berukhuwah Islamiyah dengan konsep-konsep yang telah dijelaskan tadi. Terutama di kalangan antum sekalian yang dari sini, barakallahu fikum, harus lebih bersemangat dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan konsep-konsep yang ada di atas. Ini mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Barangkali antum ada yang mau dipertanyakan, tafadhol. Saya kasih waktu sampai jam 9 kurang seperempat. Allah. Kertas boleh, langsung boleh, tapi yang gampang, yang mudah dijawab. Kaisa ya wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sampai kapan batasan menasihati? Pertanyaan sangat bagus. Tapi jawabannya panjang. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi sebelum antum masuk dalam pembahasan menasihati, antum harus bisa mengetahui dan mengklasifikasi kesalahan yang terjadi. Yang namanya khata'un, kesalahan itu tabiatnya insan. Ya, tabiatnya masing-masing manusia tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan. Sebelum antum masuk dalam pembahasan menasihati, harus ada klasifikasi yang namanya akhta'. Al-khata'u anwa'. Yang namanya kesalahan itu beragam macamnya. Yang pertama ialah al-khata'u huwa zallah. Kesalahan dengan makna ketergelinciran, khilaf. Sesuatu yang terjadi bukan karena kesengajaan. Paham insyaallah ya? Bukan karena kesengajaan. Dia jatuh dalam kesalahan, betul. Dalam kacamata Islam ini salah. Tetapi itu khilaf. Betul-betul khilaf. Tergelincir dia. Tidak sadar dia. Ciri-cirinya ketika dia ditegur, langsung insaf. Masa? Iya, astagfirullahaladzim. Mungkin apa namanya, salah berucap, mungkin salah bertindak, dan segala macamnya, khilaf. Kalau seperti ini, barakallahu fikum, antum harus memiliki prinsip qabulul udzur. Menerima udzurnya muslim tadi. Nah, teguh dengan cara yang baik. Afan ya akhi. Tadi antum mengatakan begini, begini, begini. Masa sih? Iya. Ini buktinya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu bukti dia. Khilaf. Astagfirullahaladzim. Ini salah ya, Pak. Ini salah. Saya menyatakan salah. Saya sifat dan saya tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Selesai. Nah gitu ya. Ngapain diperpanjang? Mau dia khilaf dan telah mengakui kesalahan dia. Termasuk perkara yang kebablasan, barakallahu fikum, sok ahli nasihat. Dalam kondisi sudah ngerti itu khilaf, pelakunya insaf, sadar, rujuk, istighfar. Kamunya macam-macam. Mau kamunya ceramah. Takillah ya akhi. Antum ini sudah lama mengkaji agama Allah. Panjang itu urusan dia. Ala laisa fi maqami. Bukan pada tempatnya. Jangan diperpanjang. Selesai. Paham dong? Nama ikhwan. Yang kedua. Khata'un huwa hudud nafsiyah. Umur duniawiyah. Kesalahan. Orang mengatakan kesalahan. Tapi sesungguhnya itu merupakan gesekan-gesekan perkara pribadi. Gesekan-gesekan perkara pribadi. Tendensinya duniawi. Tidak lebih. Tidak lebih barakallahu fikum. Hah? Dikasih contoh kurang bayangan? Dikasih contoh Evan? Contoh barakallahu fikum. Si fulan. Di sini antum usahanya apa ya? Antum ini pengusaha apa di sini? Biar pas contohnya gitu loh. Hah? Iya, dagangan apa? Dagangan apa ini? Xiaomi, apa lagi? Hah? Al-Bahim dagangan gitu ya. Ya Allah, dagang. Baik. Si fulan dagang Xiaomi. Di siapa tadi ya? Ya Allah. Si fulan dagang Xiaomi. Dia biasa lewat depan sini. Sampai ujung sana keliling-keliling gitu ya. Masya Allah. Orang taunya Xiaomi si fulan. Ternyata si B, si Alan memandang prospek juga di Xiaomi ini. Jualan juga Xiaomi. Nah gitu ya. Nah, ketika si fulan sebelah sana, dia sebelah sana. Hah? Ketika dia sebelah sana, dia sebelah sana. Atau si A ngetem sebelah sana, si B ngetem sebelah situ. Boleh enggak? Jawab dulu, boleh enggak? Boleh. Enggak haram kan? Enggak haram kan? Sama-sama jualan Xiaomi. Enggak haram kan? Enggak. Si A ini sebagai penjual pertama, awalnya dagangannya laris. Laris, manis, penjual tunggal. Semua orang tahu, Xiaomi fulan, si A itu. Begitu si B buka dagangan, mereka coba-coba kan, ada yang baru nih, dicoba. Ternyata enak juga. Nah gitu ya. Akhirnya sebagian ke A, sebagian si B. Si A itu hitungan. Biasanya saya satu hari itu habis. Ini kok enggak habis ya? Ada apa ini? Cek, ternyata ada si B di sebelah sana. Ternyata sebagian pelanggannya lari ke sana. Nah, muncul di sini. Setannya masuk. Setannya masuk. Hari kelas itu. Nah, gembosi si A tadi. Gara-gara si B, rezekinya kamu berkurang. Gara-gara si B, tidak habis dagangannya kamu. Gara-gara dia. Kamu itu kan yang pertama kali di sini. Itu hak kamu. Ketika ada orang lain yang datang itu harus izin sama kamu. Wah, gitu ya. Iya juga ya. Saya ini orang pertama yang jualan sumai di sini. Tahu-tahu si B lagi. Jualan saja jadi gak habis begitu. Terjadilah yang namanya kerenggangan hubungan, clash, segala macamnya. Al-Buhim itu panjang, masyhur di kalangan kaum muslimin, di masyarakat. A sama si B gak akur. A sama si B ribut. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Apa sebab? Xiaomi. Masya Allah. Sebabnya karena urusan dagangan Xiaomi. Itu namanya tendensi duniawi. Itu namanya gesekan-gesekan urusan pribadi. Apakah layak dikatakan sebuah kesalahan? Pak diem. Lanjut, tadi nyambung. Apakah layak dikatakan sebagai sebuah kesalahan? Jawabannya tidak. Tidak. Di sini barakallahu fikum, mestinya tidak perlu terjadi semacam itu. Mestinya tidak perlu terjadi semacam itu. Antum orang ketiga yang mungkin dijadikan sebagai teman curhat si A atau si B, antum jangan bela A, jangan bela B. Antum akurkan dia. Temukan A sini, B sini. Ada apa? Selama ini baik-baik saja kok tiba-tiba ribut. Kenapa? Apa alasannya? Si A semangat. Afan Ustaz. Ini semua gara-gara si B. Kenapa begitu? Dia ini tahu-tahu jualan somai juga sama kayak saya. Akhirnya somai saya gak habis dalam sehari. Pelanggan saya lari semua sama dia. Ini kan namanya berjualan yang dijual sama saudaranya. Iya kan, pakai hadis lagi. Salah lagi pemahamannya. Sipe? Saya gak tahu Ustaz, saya gak jualan. Tapi yang jelas dia menghasut saya Ustaz. Dia menghasut saya. Dia memfitnah saya. Anak kencang juga ini. Loh kenapa? Saya dikira menyerobot maisyah dia. Saya dikira mengambil pelanggan dia. Mana saya sekitar jualan. Selesai Ustaz. Ribut panjang gitu. Antum jangan kemudian membela salah satunya. Antum akurkah. Kasih tahu. Wahai fulan, wahai alan, takfirlah. Ini babnya bukan bab urusan agama, bukan bab urusan masalah mungkar, kemaksiatan, penyimpangan. Babnya bab dunia, gesekan-gesekan duniawi. Lah ada apa kamu si'ah merah tersaingi itu? Rezeki minallah. Rezeki minallah. Dari Allah Azza wa Jal. Walaupun dari mulai ujung sampai ujung berjejer, somai semuanya. Tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa kok kamu demikian? Sipe. Dinasihati A-nya, dinasihati Sipe-nya, diakurkan. Sebab tidak layak disebut sebagai sebuah kesalahan. Ingat, dan ini yang sering terjadi. Hati-hati. Sekedar contoh Xiaomi. Nanti bos karet, tidak tahu lagi. Nanti bos madu, wallahu a'lam lagi. Nanti yang lainnya, ketersinggungan bab semacam ini tidak layak diangkat dalam pembahasan kesalahan. Paham insyaallah ya? Itu kalau datang sama saya, tak marahi dua-duanya. Tak marahi dua-duanya. Diakurkan, sudah. Kamu jualan, kamu jualan. Yang bagus, rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Yes? Yang berikutnya. Terus apa ndak ini? Yang berikutnya ikhwan. Khata'un fi amrin min umurid din. Sebuah kesalahan dalam sebuah perkara dari perkara-perkara agama. Ini yang layak dimasukkan dalam kategori sebuah kesalahan. Di sini ada perinciannya. Ada perinciannya. Yang pertama ialah khata'un huwa maksiyah. Kesalahan yang di dalam Islam dinilai sebuah kemaksiatan. Islam menyatakan ini perbuatan, ini ucapan merupakan tindakan dosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maksiat tingkatannya macam-macam. Ada yang tingkatan kekufuran, kesyirikan, ada yang kesesatan, penyimpangan, ada yang kefasikan, dosa besar, dan semisalnya. Al-muhim, kemaksiatan. Di sini barakallahu fikum, sebelum antum menasihati dia, antum harus melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, ialah at-tathabbut wa tabayyun. Harus cross-check berita dulu. Apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Walaupun yang membawa berita itu adalah saudara kita yang terpercaya, kita tabayun bukan karena tidak percaya dengan teman tadi yang membawa berita. Kita tabayun dalam rangka untuk ta'kid. Paham ya? Untuk ta'kid, memperjelas, mempertegas. Ini penting terutama di masa-masa fitnah. Tabayun dulu. Betul tidak demikian ya kawan? Bisa jadi salah berita. Bisa jadi salah informasi. Antum tidak boleh menghukumi dia ketika salah informasinya. Paham ya? Penting juga antum menanyakan sumber berita. Kamu dari mana? Dari fulan. Tayyib. Kamu terpercaya? Dia terpercaya. Dia dari mana? Dia langsung selesai. Cek dulu. Pastikan benar fulan jatuh dalam kesalahan maksiat. Tayib. Ketika pasti, antum tanyakan lagi, dikerjakan dengan terang-terangan ataukah dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi? Atau mungkin beda hukum. Ternyata informasinya valid, si fulan itu berbuat dosa, berbuat maksiat, terang-terangan. Terang-terangan di depan halayak ramai, banyak orang melihat. Atau dia kerjakan sembunyi-sembunyi, langsung cerita setelah itu. Langsung cerita setelah itu, di depan banyak, banyak orang. Ini namanya terang-terangan. Kalau dia terang-terangan, barakallahu fikum, maka tidak ada maaf bagi dia. Bentuk nasihatnya antum ialah memperingatkan kaum muslimin dari maksiatnya dia. Awas, hati-hati, si fulan berbuat demikian, jangan kamu contoh. Ini keliru, salah. Dia namanya sikap nasihat langsung. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah SAW, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Yang ini tidak ada istilah ghibah. Orang membicarakan kesalahan dia, enggak salah. Kenapa? Dikarenakan dia terang-terangan dalam melakukannya. Salahnya dia, kenapa terang-terangan? Paham, Ikhwan? Nah, kalau sekarang kan canggih. Disebarkan di Facebook, disebarkan di WhatsApp, di apa? Telegram atau semisalnya. Blak-blakan dia. Saya begini, cerita. Dan perkara yang menyimpang, perkara yang maksiat, perkara yang dosa, maka enggak ada ghibah bagi dia. Hati-hati dari si fulan. Antum harus tanbih dia, tahdir dia. Awas dari si fulan, dia begini-begini. Jangan terang-terangan. La ghibata lahu wa la karamah. Faham ya? Termasuk salah kaprah orang tadi yang berbuat maksiat terang-terangan tadi. Marah-marah, uring-uringan ketika ada orang lain yang mentahdir dia. Alasannya, apa ini? Kok saya langsung ditahdir begitu saja? Mana nasihatnya? Kok gak ada nasihat? Tabayun dan segala macamnya. Lah apa yang perlu ditabayuni, jeng? Mas, kayak gitu ya? Jeng, wedok, mas, lanang. Lah, antum mengerjakannya terang-terangan, antum cerita blak-blakan di Facebookmu, dunia maya dan segala macamnya. Namun dikasih kapan? Kamu yang kompos itu kamu. Paham soalnya ya? Ini bukan makomnya memberikan nasihat, ini makomnya makom kamu tahdir dia. Paham tuh? Kecuali kalau kamu tuh melakukannya di kamar gelap, nggak ada yang tahu. Terus kemudian ada seseorang yang mata-matai kamu dan segala macam, ya kita tegur dia yang memata-matai tadi. Kamu terang-terang belak-belakan di depan halayak ramai, kamu ceritakan di depan halayak ramai, yang ada maaf bagi kamu. Paham ini? Afu. Keadaannya ketiga, dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu itu kamu. Kamulah yang memergoki dia. Loh, fulan, kamu lagi ngapain? Ya kan, gak mungkin dia ketangkap tangan. Kamu lagi ngapain? Dosa ya, maksiat ini. Baik, yakin, sudah langsung tangkap tangan, berbuat dosa dia, tapi sembunyi-sembunyi. Ketika dia mengerjakannya sembunyi-sembunyi, maka langkah antum yang pertama ialah as-sitru wa adamul isya'ah. Kamu juga harus menyembunyikan kesalahan dia, jangan disebarluaskan. Hanya kamu yang tahu. Dan yang kedua ialah an-nasihah tadi. Kamu nasihati dia dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, supaya dia insaf, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bertaubat, maka selesai urusan. Jangan kamu sebarkan. Khalas. Hanya kamu yang tahu setelah Allah Azza wa Jalla. Itu makna satunya Rasulullah SAW. Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menyembunyikan kesalahan dia dunia akhirat itu untuk muslim yang sembunyi-sembunyi dalam mengerjakan dosa dan maksiat ketangkap tangannya kamu. Sembunyikan, jangan perluaskan, nasihati dia. Terima, tobat, alhamdulillah. Yang jadi masalah adalah pertanyaan tadi. Sampai kapan nasihatnya Ustaz? Yakni ketika orang itu barakallahu fikum tidak mau menerima nasihat. Tegur, ya khitakillah, dosa ini, ini maksiat, ini penyimpangan, ini pemahaman sesat, dosa ya. Sampaikan ayat, sampaikan hati dengan cara yang bagus. Iya, iya, iya, iya, ya. Saya terima, iya, iya, iya, iya, iya. Gitu ya. Ya, ya. Ternyata ngulangi lagi. Gak kapok dia, ketemu kamu lagi. Nasihati lagi. Terus demikian. Kamu nasihati dia dengan penuh kesabaran, dengan penuh jiwa besar, dalam rangka untuk mencegah dia dari kemungkaran tadi. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan ya ikhwan? Prinsip yang diajarkan dalam Islam sampai menunjukkan orang itu mu'anid, menentang, menentang, menolak kebenaran, tidak mau lagi menerima nasihat. Stop. Sudah selesai batas akhir nasihat kamu. Terus gimana Ustaz Evan? Dikarenakan tidak mau menerima nasihat, maka kamu punya hak untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Kamu punya hak untuk menjelaskan kepada umat tentang kemungkaran-kemungkaran dia. Biasanya orang semacam ini Evan akan keluar, akan termuntahkan penyimpangan dia tadi. Akan nampak di khalayak ramai. Bicara kamu. Hati-hati, si fulan punya pemahaman demikian, demikian, demikian. Pemahamannya menyimpang. Nih dalilnya, ayat, hadis. Awas, si fulan demikian muamalahnya. Buruk, terangkan. Antum punya hak untuk itu. Setelah tidak ada lagi manfaat yang namanya nasihat, masuk dalam bab maqamut tahdzir wal bayan. Paham ya, Pak? Itu batasnya. Itu prinsip Islam yang menyatakan tanpa batas sabar, terus sabar, sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Pokoknya sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Enggak ada batasnya. Hadza mumayyi. Barakallahu fikum. Itulah prinsipnya mumayyiin yang diajarkan oleh haula al-mumayyiun. Paham tuh? Terus nasihati, nasihati. Taklif, taklif, taklif, taklif, taklif, taklif. Sampai kapan? Hah? Pokoknya harus taklif, taklif, nasihati, terus taklif. Sampai kapan? Terus sampai kapan? Sampai kapan? Gak ada batas. Ada mumayyik. Ada mumayyik. Barakallahu fikum. Ayam itu memang. Sehingga ada pembahasan. Sampai kapan itu nasihat? Ada babnya sendiri. Gak semuanya. Gak semuanya sampai pada tingkatan tersebut. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kebablasan 10 menit. Ya Pak Ustaz, ada yang mau tanya nih. Izin dulu sama Ustaz ya saya. Ada yang mau tanya Ustaz, sebelahnya itu. Sudah Pak? Jadi gimana? Start dulu. Baik, khair insya Allah. Sisa pertanyaan besok pada subuh. Antum tuangkan dalam kertas supaya terjawab walaupun temanya berbeda. Insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.